Arlija Putri Adela. Yang belakang kita goyang lagi, yang tahu lagunya suaranya yang kenceng ya, kita nyanyi bareng-bareng. Satu pintaku tak. kasih.